puasa, khususnya puasa Ramadan, begitu banyak mengandung pelajaran. Puasa Ramadan mengingatkan kita, salah satunya adalah bahwa seyogianya atau sejatinya manusia itu diciptakan untuk beribadah. Ya. Jadi dengan satu bulan ibadah sangat intensif, mudah-mudahan dapat mengembalikan diri-diri kita ini kepada tujuan penciptaan kita untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mengapa Ramadan begitu penting untuk mengingatkan kita? Karena dialah satu-satunya ibadah dalam Islam yang sangat intensif dengan waktu yang panjang. Ya. Tidak ada ibadah yang begitu intensif di luar daripada bulan Ramadan ini. Haji sekalipun itu 5-6 hari saja. Ya. 5-6 hari prosesnya itu adalah, nah tapi puasa ini itu 1 bulan. Dan bukan siangnya saja, termasuk malamnya. Jadi benar-benar intensif. 29 atau 30 hari dan berlaku 24 jam. Ya, 24 jam suatu siklus yang seharusnya cukup ya untuk mengingatkan kita umat Islam, khususnya orang beriman, bahwa memang kerja utama kita itu adalah ibadah. Ya, ibadah dan ibadah. Dan orang-orang beriman dipuji oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an ya dengan dengan predikat mereka sebagai abidin ya, sebagai orang yang banyak beribadah. Wa kanu lana abidin, orang yang sangat banyak beribadah. Nah, kita juga beribadah di luar bulan Ramadan, tapi barangkali sebagian ibadah kita itu lebih banyak pada formalitas, rutinitas ya, dan barangkali kurang diresapi makna-maknanya. Ada kesempatan Allah SWT mengingatkan lagi setiap tahun bagi mereka yang mendapatkan kembali Ramadan, ini saatnya. Ingat bahwa kalian memang di dunia ini untuk ibadah. Jangan pernah merasa keluar daripada hal tersebut. Ya. Memang ibadah itu sendiri dalam Islam bukan ibadah mahdhah saja. Termasuk ibadah amma, ya. Tetapi ibadah mahdhah adalah ujung tombak daripada ibadah itu. Ibadah mahdhah, ibadah khusus ini, ya, adalah yang paling pokok dari seluruh ibadah itu. Tidak boleh dilalaikan ibadah amma kita, seperti berbuat baik kepada tetangga, murah senyum, ya, suka membantu orang lain. Itu semua adalah ibadah amma yang sangat penting dan tidak boleh dilalaikan. Tetapi itu tidak akan ada nilainya kalau ibadah khasa kita berantakan. Ya. Ibadah khasa kita gagal. Ya. Mulai dari salat, puasa, zakat, ya, dan semua ibadah-ibadah mahdhah. Sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh Allah SWT dan Rasulnya. Dan ini sekali lagi kesempatan itu. Ya, marilah kita mudah-mudahan di bulan Ramadan ini semakin menyadari bahwa kita ini memang hamba Allah SWT. Ya. Jadi di luar Ramadan pun kalau kita harus menyiapkan waktu, menghabiskan waktu untuk sholat-sholat sunnah kita, untuk baca Quran kita dan segala ibadah sunnah itu bukanlah yang berlebihan, ya. Bukan berlebihan, malah itu kadang-kadang masih kurang, ya. Kalau ada yang mengatakan, tapi kan Ustaz, ibadah-ibadah yang sifatnya khasa ini manfaatnya hanya untuk diri kita. Ya, sementara banyak ibadah amma itu bermanfaat orang lain. Memang kalau ibadah-ibadah sunnah itu terpaksa tidak cukup waktunya untuk dikerjakan dengan ibadah amma yang banyak manfaat bagi orang lain, bisa dikalahkan ibadah sunnah. Ini kalau terpaksa. Tapi yang ada selama ini bukan keterpaksaan, tapi kelalaian. Ya, kita tidak bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, tidak bisa mengatur aktivitas kita dengan sebaik-baiknya. Sebab contoh yang terbaik adalah Rasulullah SAW dan para sahabat. Adakah di antara kita yang mengalahkan ibadah amma Rasulullah SAW? Ya. Adakah di antara kita yang mengalahkan ibadah amma sahabat-sahabat utama seperti Abu Bakar As-Siddiq? Ya. yang pernah di waktu subuh ditanyakan, empat ibadah sekaligus beliau kerjakan. Ada yang khas, ada yang amma. Ya. Tapi bagaimana, pertama adalah tekad, pemahaman kita tentang hal tersebut. Yang kedua, tekad kita. Pemahaman dan tekad adalah bagaimana bisa memadukan keduanya. Ibadah khasa harus mendapatkan perhatian yang luar biasa dari kita, ya, dan harus benar-benar dijaga, diintensifkan, dan selalu dicek and recheck, benar atau tidak ini, ya. Apakah kira-kira dia diterima oleh Allah atau tidak? Dalam artian dari kacamata kita sendiri, dari sisi kehusuan kita, dari sisi benar dari hukum rukun dan wajibnya dan seterusnya. Maka satu saja untuk kesempatan yang singkat ini, mari kembali menyadari bahwa dengan puasa Ramadan ini kita diingatkan oleh Allah SWT bahwa memang tugas utama kita di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Andaikan bisa kita hanya salat saja terus, hanya puasa saja terus, ya, itu memang tugas kita. Tapi hikmah Allah Subhanahu wa taala bahwa kita juga harus mengerjakan yang lain daripada itu. Tapi jangan lupa ini adalah yang pokok yang harus kita lakukan. Semoga Allah SWT menjadikan puasa kita di bulan Ramadan 1430 Hijriah ini lebih baik daripada puasa-puasa sebelumnya. Dan marilah, seperti kata sebagian ulama, kita ketika berpuasa jangan hanya melihat amanu saja, imanan, tapi lihat ihtisaban. Iya, berlomba-lomba untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya pahala dan keberkahan dari Allah SWT yang akan membuat kita seolah-olah lupa waktu, seolah-olah lupa kesehatan. Sekali lagi, seolah-olah, ya, demi terbenam di dalam ibadah-ibadah tersebut. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.